Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari apa yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan pembahasan ucapan orang yang sakit, inni waji'un, sesungguhnya aku sedang sakit. Apakah itu termasuk keluhan atau pengaduan yang dilarang? Maka padanya ada rincian. 6. Hukumnya diperbolehkan apabila dia hanya sekedar mengkhabarkan, memberitahu baik kepada temannya atau kepada seorang dokter, dan tidak diperbolehkan atau hukumnya haram apabila dia berkeluh kesah, marah atau tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setelah kita ambil apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala tentang rincian dari keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan musibah, ujian atau cobaan. Yang pertama yaitu seorang mukmin. Seorang mukmin wal mukminat, muslim wal muslimat, yang mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah merupakan uqubah. Naam, bukan merupakan iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena pada ujian tersebut bisa mengangkat derajat seorang mukmin dan juga menghapuskan dosa-dosa mereka. Akan tapi ketika dia tidak bersabar dan tidak ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ini keadaan seorang mukmin. Kemudian yang kedua, seorang yang fasik yang dikit agamanya, tidak memiliki agama. Ketika dia diuji, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, maka hakikatnya itu adalah uqubah ajilah, hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ketika di dunia. 6. Dan ketika seorang muwahhidin ahlu tauhid yang disegerakan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang bisa bermanfaat baginya, dan ketika dia tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan cobaan orang-orang yang fasik tersebut, maka dia bisa jadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sehingga tidaklah kesimpulannya tidak semua orang yang mendapatkan musibah itu mendapatkan pahala. Naam, ketika dia seorang mukmin ihtisabul ajr wa sabr, maka dia mendapatkan pahala. Adapun yang dia menyia-nyiakan agamanya, orang yang fasik, dia mendapatkan ujian dan cobaan, maka ini adalah hukuman yang disegerakan. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-511. Qala al-muallif al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu iyadatil mughma alaih. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab yang menjelaskan tentang iyadatul mughma alaih, mengunjungi orang yang tidak sadarkan diri atau orang yang pingsan. Apa hukumnya seorang mengunjungi atau menziarahi orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri? Beliau membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwasannya mengunjungi, menziarahi, menjenguk orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri, ini hukumnya adalah masyru'ah, adalah disyariatkan. Bahkan ini termasuk dari sunnah Nabi SAW sebagaimana hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di bawah. Kemudian ada faedah di sana, mengapa mu'alif Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini secara khusus dalam keadaan secara umum mengunjungi orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri. Ini hakikatnya sudah masuk dalam bab iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Karena orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri, dia termasuk dari al-marid, orang yang sakit. Jawabannya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena al-mughma alaih, orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri, naam, meskipun dia tidak merasakan dengan kehadiran orang yang menjenguknya atau orang yang menziarinya, maka sesungguhnya juga dia tetap disyariatkan untuk dijenguk atau diziarahi sebagaimana orang yang lainnya dari orang-orang yang sakit. Maka tidak boleh dikatakan apa faedahnya menjenguknya atau menziarahinya dalam keadaan dia tidak tahu kalau sedang kita jenguk, karena dia pingsan atau sedang koma, sedang tidak sadarkan diri. Apa faedahnya kita jenguk dia? Tidak. Bahkan itu adalah perkara yang disyariatkan meskipun dia tidak merasakan kehadiran kita. Karena di sana ada fawaid, ada faedah. Faedah dari menjenguk orang yang tidak sadarkan diri atau orang yang pingsan. Di antara faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama, yang pertama adalah idkhalus surur ala ahlil marid, memberikan kebahagiaan, memberikan tasliyah, hiburan kepada keluarga orang yang pingsan tadi. Keluarganya dia bisa terhibur dengan kedatangan orang yang menjenguknya atau orang yang menziarahinya. Kemudian faedah yang kedua juga, addu'a ulil marid wa syu'ur bihajmi maradih wa ruqyatihi wa ghairi dzalik. Orang yang menjenguknya bisa mendoakannya meskipun dia sedang tidak sadarkan diri karena koma atau pingsan. Orang yang menjenguk tetap bisa mendoakan kesembuhan, mendoakan kebaikan orang yang sakit tadi, dan bisa merasakan betapa beratnya penyakit tersebut, dan atau bahkan juga bisa memberikan ruqyah kepadanya. Dan juga di antara faedah, ma ya'udu ala zair nafsu wa huwa thawab alladhi a'addahu Allahu liman adama ridha. Demikian pula faedahnya kembali kepada orang yang menjenguk itu sendiri. Dia mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjenguk saudaranya, menziari saudaranya meskipun saudaranya tidak melihatnya karena dia sakitnya sedang parah, sedang tidak sadarkan diri. Maka dibawakanlah oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala al-imam al-Bukhari rahimahullah di dalam bab yang khusus ini, dan dibawakan satu hadis di dalam bab ini. Qala al-mu'alif rahimahullah haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Sufyan an ibn al-Munkadir annahu samia Jabir ibn Abdullah yaqul maridtu maradan fa'atanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakar wa huma masyian fawajadani ughmi alayya fawtawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma shabba wudu'ahu alayya fa faqtu fa idan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya rasulullah kaifa asna'u fi mali iqdi fi mali falam yujibni bi syai'in hatta nazalat ayatul miras. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsana Yusuf. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan. An ibn al-Munkadir. Dari ibn al-Munkadir. Bahwasannya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumma yaqul. Beliau mengatakan. Menceritakan ketika itu. Maridtu maradan. Suatu ketika aku dalam keadaan sakit. Fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku, menengokku bersama sahabat beliau yang mulia Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa huma masyian, dan keduanya dalam keadaan berjalan, tidak menunggangi kendaraan. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala menjenguk Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala fawajadani ugmiya alayya, maka keduanya mendapati diriku dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan pingsan. Qala fatawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma shabba wudhu'ah alayya fa'afaktu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian menuangkan bekas air wudunya kepadaku, kepada Jabir ibn Abdullah, fa'afaktu. Kemudian setelah itu aku sadar, aku tersadarkan diri. Fatawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma shabba wudhu'ah. Di dalam lafaz ini terdapat penjelasan atau faedah tentang barokah, barokatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, barokahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barokah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah barokah zatiyah, barokah yang ada pada zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar barokah maknawi saja, barokah ilmu yang ada pada beliau, kebaikan yang ada pada beliau, itu juga mengandung kebaikan dan barokah. Akan tapi barokah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga zatiyah, yang ada pada tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan barokahnya itu pada zat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa khasun ikhtassallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fala yuqasu alaihi, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan barokah pada jasadnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dikiaskan kepada selainnya, baik itu dari kalangan para sahabatnya atau kalangan tabi'in atau orang-orang yang setelahnya, itu sama sekali tidak boleh dikiaskan, tidak boleh dikiaskan. Nah, dan ini ma'ruf sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat-riwayat yang lain, mereka para sahabat berebut barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari rambutnya, naam, atau bahkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerti dan paham barokah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebagaimana dalam riwayat yang lain, ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit kedua matanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam basaqa fi ainai, beliau meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, fabara'a, maka Nabi maka kemudian Ali bin Abi Thalib sembuh kedua matanya. Maka ini menunjukkan tentang kekhususan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala fa faqtu, kemudian aku tersadar. Fa idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapanku. Fakultu ya Rasulullah, kaifa asnau fi mali? Kemudian kata Jabir bin Abdullah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana aku berbuat dengan harta bendaku? Apa yang aku lakukan dengan hartaku? Karena ketika itu beliau merasakan sakit yang parah, hampir seakan-akan hampir meninggal, sehingga Jabir bin Abdullah meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang harta benda yang beliau miliki. Iqdi fi mali, naam, bagaimana cara menyelesaikan harta benda yang ada padaku? Di dalam lafaz ini menunjukkan faedah tentang ihtimamus salaf yakunu fil amri syar'i, bahwasanya naam, apa yang mereka pentingkan, apa yang mereka utamakan adalah pada perkara-perkara syariat, sehingga ketika beliau terbangun dari pingsannya, beliau tersadar dari naam tidurnya, apa yang beliau tanyakan pertama kali kepada Nabi alaihissalatu wassalam adalah masalah ilmu yang berkaitan dengan harta benda yang beliau miliki. Qala falam yujibni bi syai'in hatta nazalat ayatul miras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak menjawab kepadaku dengan sesuatu pun sampai turunlah wahyu berupa ayat yang berkaitan dengan masalah warisan. Yang berkaitan dengan masalah warisan. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullah, fi hadzal haditsu dalilun ala masyru'iyatil wasiyah bi syurutiha. Di dalam hadis ini terdapat faedah tentang masyru'iyatul wasiyah bi syurutiha, disyariatkannya untuk memberikan wasiat. Wasiat orang yang akan meninggal dunia, tentunya dengan syarat-syaratnya yang dijelaskan oleh mereka para ulama dalam kutubul fiqh, dalam kitab-kitab fikih. Qala fihi dalilun ala masyru'iyah iadatil marid lima fiha minal ajr wa qad taqaddama bayanu. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang disyariatkannya menjenguk orang yang sakit karena di dalamnya terdapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, hadis-hadis yang sebelumnya. Qala wa fihi masyru'iyatut tabarruk bi wudhu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairi ka'irkihi wa nukhami wa rikihi wa hadha khasun bihi alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis ini pula, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah, terdapat faedah tentang disyariatkannya tabarruk, mengambil barokah, mencari barokah dengan bekas air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Seperti apa? Seperti naam irkihi, keringat beliau. Bahkan di antara kekhususan atau keutamaan atau kelebihan mujizat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keringat beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan apa? Misk, merupakan minyak wangi karena memiliki bau yang harum. Naam, dan mengandung barakah. Wa nukhamihi, demikian pula dahak beliau, warikih, dan ludah beliau. Dan tentunya ini adalah kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakah zatiyah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya tidak boleh dikhususkan bagi selain beliau alaihi salatu wassalam, siapapun dia orangnya. Qala fil hadithi dalilun ala wujubi su'ali ahli al-ilm amma yushkal minal ahkam liyakunal muslimu ala basirah min amrih. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada para ulama, naam, tentang apa-apa yang menjadi permasalahan, menjadi muskilah dari hukum-hukum agama, supaya seorang muslim itu berjalan di atas ilmu dari semua perkaranya. Jangan sampai dia mengambil keputusan, berbuat sesuatu, bermuamalah dengan suatu muamalah tanpa ilmu sebelum dia mengerjakannya. Sebagaimana di sini Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala sebelum naam membagi hartanya, sebelum berbuat dengan harta benda yang dia miliki, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa fihi dalilun ala fadlil ulama, dan dalam hadis ini pula terdapat keutamaan mereka para ulama, mereka orang ahli ilm yang memiliki ilmu syariah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang hendaknya dimintai fatwa, yang ditanyakan tentang permasalahan-permasalahan ilmu, permasalahan syariat. Naam, karena mereka lah yang memiliki dalil. Qala wa fihi dalilun ala anna ba'dha ayatil Qur'an nazalat mubayyinatan ala sabab. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwasannya sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atas suatu sebab, ayat dari hukum-hukum syariat. Sebagaimana di sini menjelaskan tentang perkara al-miras, harta warisan, dan terkadang di sana naam suatu ayat hukum menjelaskan beberapa perkara yang lainnya. Turun karena ada sebabnya. Qala wa fihi dalilun ala wujubil jawab min ahli al-ilmi anis su'al haitsu ujiba Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an su'alihi bi ayatil mawarits allati anzalaha Allah tabaraka wa ta'ala bayanan li ansibatil miras al-fara'id wa ta'shib fastafallahu tabaraka wa ta'ala bayanaha kamilah wa lam yakilha ila ahadin min khalaq. Demikian pula faedah yang terakhir, kata Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya untuk menjawab pertanyaan naam bagi ahlul ilm dari soal atau pertanyaan yang diberikan. Haitsu ujiba Jabir, dari sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau telah dijawab pertanyaannya dengan ayat-ayat tentang warisan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan tentang ansibatil miras al-fara'id wa ta'shib, penjelasan tentang pembagian harta warisan, siapa yang dapat bagian dan siapa yang dapat sisanya. Asabah fastawfallahu bayanaha kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penjelasan tersebut dengan sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankannya tentang penjelasan harta warisan tersebut kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang iyadatul mughma alaih, menjenguk orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri. Ini juga merupakan perkara yang disyariatkan, bahkan ini juga merupakan perkara yang sunnah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab yang setelahnya salah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.